terima kata cintamu. Lewat tinta biru kau tulis untukku. Ku terima suara hatimu. Lewat dawai gitar yang kau jadikan lagu. Wow, senyumanku tak seindah dalam hayalmu. Namun percayalah, bibirku tak akan berdusta. Walau kata cintaku tak seindah sair pujangga, namun percayalah, engkau satu di antara seribu. Andaikan dada ini terbelah jadi dua, lihatlah namamu tertulis di hatiku. Andaikan bintang-bintang terjamah tangan ini, ingin ku petik, ku berikan untukmu. Bukan ku pandai bersandiwara, bukan rayuan semanis madu. Di sini ku nanti cintamu. Di sini ku nanti cintamu.